memang tak sempurna. Tapi aku punya niat, aku punya 1000 usaha. Tapi kau tak pernah melihat. Jadikan salahmu pelajaran, patokan ku bukan nominal. Manusia.